Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa melanjutkan kembali pada kesempatan malam hari ini kita meneruskan membaca kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi sampai Al-Kabiratul Arba'un, dosa besar yang ke-40. Al-Arba'un, 40. Yaitu Al-Mannanu. Al-Mannan, seorang yang mengungkit-ungkit pemberian. Mengungkit-ungkit sedekah yang telah dia keluarkan. Mungkit-mungkit ini kadangkala disertai dengan al-adha, menyakiti pihak yang diberi. Dengan mengatakan, aku telah memberimu sekian-sekian. Aku telah membantumu ini dan itu. Aku telah berbuat baik kepadamu ini dan itu. Apakah kamu tidak ingat? Diungkit-ungkit. Kemudian disakiti hatinya. Kamu orang yang tidak tahu diri. Kamu orang yang tidak bisa balas budi. Kamu orang yang dicela dan dimaki. Ini namanya al-manna wal-adha. Mengungkit-ungkit disertai dengan menyakiti pihak yang dibantu. Ini termasuk dosa besar. Berhati-hatilah karena terdapat ancaman dahsyat di balik dosa yang satu ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketika seorang membantu orang lain maka hendaknya dorongannya adalah karena mengharapkan pahala dari Allah. Berbuat baiklah kamu dan lupakan. Lupakan olehmu bahwa engkau telah berbuat baik kepada seseorang. Maksudnya lupakan adalah jangan engkau merasa telah berbuat baik dan kemudian kamu memiliki jasa yang harus dibalas oleh orang itu. Jangan. Kita membantu orang lain karena mengharapkan bantuan dari Allah. Sebagaimana dalam pembahasan yang telah lewat, kita mengimani Inna Allah fi aunil abdi ma kana al abdu fi aun akhihi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lumatakan sesungguhnya Allah akan membantu seorang hambanya, akan menolong seorang hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya, baik saudara senasab atau saudara seislam. Karena memang persaudaraan itu bukan hanya karena faktor nasab. Nabi mengatakan al-muslimu akhul muslimi. Seorang muslim yang satu saudaranya muslim yang lain. Maka kita membantu mereka adalah karena kita butuh pertolongan dan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita bantu orang yang tidak mampu. Sehingga jangan kamu mengharap balasan dari mereka yang tidak mampu. Mohonlah balasan kepada Zat yang Maha Kaya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu tidak akan terjadi yang namanya al-man wal adha. Mengungkit-ungkit dan menyakiti pihak yang dibantu. Disebutkan oleh para ulama akan datang insyaallah. Mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti pihak yang diberi. Itu karena munculnya dari sifat bakhil, sifat kikir, dan sifat takjub terhadap dirinya. Takjub terhadap kehebatannya. Saya bisa bantu orang. Termasuk kamu, saya yang bantu. Wah, gembeleng banget. Kamu tahu, waktu kamu sakit, siapa yang membantu kamu? Sama petenteng-petenteng seperti ini. Ngerti petenteng-petenteng? Ya, menteng kelek maksudnya. Kamu tahu siapa saya? Wow, takjub sekali. Ini orang atau orang ini dalam membantu saudaranya bukan dalam rangka mencari ridha Allah, pahala dari Allah, pertolongan dari Allah, bukan, tetapi takjub dengan dirinya sendiri yang mampu membantu orang lain. Yang pada ujungnya kalau dia berbenturan dengan pihak yang dibantu, akan muncul penyakit mengungkit-ungkit ini. Akan muncul penyakit al-adha, menyakiti pihak yang dibantu. Na'udzubillah min dzalik. Maka dalam hal bersedekah, mintalah bantuan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam rangka mengharapkan bantuan dan kemudahan dari Allah, kita membantu orang yang susah. Kalau kita mendapati saudara kita susah, kita manfaatkan kondisi itu, bukan memanfaatkan orang yang sedang susah. Bahasanya, kita memudahkan langkahnya, kita membantu urusannya, kita penuhi kebutuhannya dengan harapan Allah akan membantu kita. Nabi mengatakan, man yusra lil mu'sirin, man yusra lil mu'sirin, yasarallahu alaihi. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesusahan, maka Allah akan mudahkan urusannya. Itu yang kita harapkan ketika kita bisa membantu orang lain. Man kana fi hajati akhihi, kana Allah fi hajatihi. Siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka balasannya Allah akan memenuhi kebutuhannya. Itu dorongannya. Sehingga akan jauh yang namanya mungkit-mungkit. Dia itu memberi dan dia lupakan. Saya pernah bantu dia. Lupa loh. Kadangkala orang yang dibantu, Allah takdirkan sukses. Dan dia sembuh atau dia sukses usahanya karena engkau yang membantu. Dia yang datang kepadamu. Alhamdulillah, dulu saya dibantu sama antum. Kapan ya? Saya lupa. Karena memang kita tidak pernah mengatakan saya punya jasa kepadamu. Kemudian ditulis dan dihitung dan dipikir-pikir terus. Jasaku sudah banyak. Tidak pernah. Adapun orang yang memiliki sifat yang bakhil dan mengharap balas budi dari mereka yang dibantu, maka akan diingat terus kebaikan dia kepada orang lain yang berujung pada al-man wal adha, mengungkit-ungkitnya dan menyakiti pihak yang disakiti, dan ini dosa besar. Kita lihat ya kaum muslimin, beberapa pembahasan yang disebutkan oleh Imam Zahabi dalam kitab ini. Pembahasannya singkat, sehingga nanti kalau ada waktu kita akan masuk pada dosa yang berikutnya. Karena dosa berikutnya panjang, pembahasan tentang menolak takdir. Dan itu panjang pembahasannya. Kita masuk pada pembahasan yang ke-40. Al-Mannan. Qala Allahu Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu. لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذى Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Ayat ini menyebutkan dua hal yang haram dan keduanya menggugurkan pahala sedekahnya. Dua yang haram itu adalah al-manna wal adha. Bil manni wal adha, menyakiti, mengungkit-ungkit dan menyakiti. Al-Imam Adz-Dzahabi mendefinisikan, menukilkan ucapan salaf, qala al-wahidi, berkata Imam Wahidi, huwa an yamunna bima a'ta. Makna mengungkit-ungkit itu adalah seorang mengungkit-ungkit apa yang telah dia berikan kepada orang lain dengan mengingatkan kebaikannya. Aku dulu melakukan ini kepadamu, ingat kamu? Dulu saya bantu kamu, saya antar kamu, dulu saya begini, ingat kamu? Diingat-ingat itu. Yang pihak dibantu itu disuruh mengingat-ingat kebaikan yang telah dia lakukan, disebut-sebut. Sebagaimana disebutkan pula oleh salaf al-imam Ibnu Sirin, wa sami' Ibnu Sirin rajulan yaqulu al-akhar ahsantu ilaik wa fa'altu. Muhammad Ibnu Sirin pernah menjumpai adanya seorang mengatakan kepada orang lain, kalimatnya, aku telah ahsantu ilaik, aku telah berbuat baik kepadamu. Wa fa'altu, aku telah lakukan ini untukmu, aku telah berbuat ini untukmu. Maka Ibnu Sirin mengingatkan, uskut, diam kamu. Diam kamu. Fala khaira fil ma'ruf. Tidak ada kebaikan yang kamu lakukan ketika mengungkit-ungkitnya, menghitung-hitungnya, dengan menyebut-nyebutnya. Tidak ada kebaikannya. Walaupun itu hal yang baik, membantu kerepotan finansial, ya baik. Di waktu itu baik, bantu keuangan. Di waktu dia sakit, dibantu pengobatannya, diantar ke rumah sakit, baik, di waktu itu baik. Tapi begitu itu diungkit dan disebut-sebut kembali oleh sang pemberinya, ini gak ada kebaikannya, itu menjadi mungkar. Kenapa? Karena itu diungkit-ungkit dan menyakiti pihak yang dibantu. Pihak yang dibantu akan merasa apa? Tidak enak di hatinya. Wah, saya, aduh. Kalau saya bisa mengembalikan itu semuanya, saya akan kembalikan. Kenapa? Berulang-ulang kali diungkit-ungkit. Itu-itu lagi, itu-itu lagi. Gak cuma sekali mengungkitnya. Sampai malu. Padahal awalnya itu baik. Tetapi engkau mengungkit-ungkitnya. Jangan engkau mengungkit-ungkit pemberianmu kepada orang lain. Itu dosa besar. Berakibat apa? Akan disebutkan beberapa hukum-hukum atau ikob-ikob, hukuman-hukuman. Dan dalam ayat yang kita baca, akibat mengungkit-ungkit pemberian, pahalanya gugur. Hapus. Berarti ayat ini berbicara tentang orang yang sedekahnya sudah diterima. Lihat. Sedekahnya sudah diterima, pahala baginya. Yakni di awal perbuatannya baik. Niatannya ikhlas. Karena itu diterima. Namun satu hari yang namanya orang harus waspada. Jadi ingat-ingat itu setiap lupakan kebaikanmu dengan orang lain. Ternyata suatu hari kamu mengungkitnya. Terus kamu mengungkitnya dan menyebut kebaikanmu. Yang dulu kamu ikhlas dalam beramal. Maka hapuslah pahala sedekahmu itu. Yang dulu sudah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan dosa besarnya hal tersebut. Karena memiliki dampak terhapusnya amal saleh. Dari sini kita mendapatkan pelajaran. Para ulama menyebutkan ayat ini. Di antara ayat yang disebutkan sebagai dalil. Kemaksiatan menghapus amal saleh. Kemaksiatan menghapus amal saleh. As-sayyiat yudhibnal hasanat. Kejelekan-kejelekan bisa menghapus kebaikan-kebaikan. Sebagaimana al-hasanat yudhibnas sayyiat. Bisa menghilangkan kejelekan-kejelekan yang telah lalu. Sudah disebutkan Imam Ahmad beberapa dalil. Al-Imam Al-Qayyim juga menyebutkannya. Di antara dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara nabi. Wala tajhar lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Jangan kalian memanggil Rasul dengan kalimat yang keras. Sebagaimana sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Ini larangan. Ancamannya apa? Antah bata a'malukum. Kalau ada yang melanggar larangan ini, akan hapus amalan kebaikan kalian. Wa antum la tashurun. Dalam keadaan kalian tidak merasa. Ini contoh kemaksiatan menghapus amal saleh. Dalam bab yang sering kita baca, mengungkit-ungkit pemberian disertai atau tidak disertai, yakni disertai menyakiti atau tidak disertai menyakiti, itu menggugurkan. Hah? Kadangkala disertai menyakiti dengan mengatakan kamu memang tidak tahu diri, disakiti. Tidak tahu balas budi. Dicela, dimaki, disakiti. Setelah disebut kebaikan yang kau berikan padanya. Na'udzubillah min dzalik, itu sangat mengerikan. Maka berhati-hatilah dari perbuatan yang satu ini, dosanya besar. Kita bacakan beberapa ayat dan hadis yang berkaitan dengan ini. Qala Imam Al-Kalbi bil manni 'ala Allah fi sadaqatihi wal ada li sahibiha. Berkata Imam Al-Kalbi, makna mengungkit-ungkit ini adalah mengungkit-ungkit kepada Allah dan menyakiti pihak yang dibantu. Ya Allah, saya dulu telah berbaik-baik kepada dia. Ya Allah, diungkit-ungkit kebaikan yang pernah kamu berikan kepada orang lain. Kemudian, kamu menyakiti pihak yang diberi. Ini disebutkan Imam Al-Kalbi. Wa fi sahih. Disebutkan dalam sahih. Yakni sahih Bukhari. Sahih Muslim saya maksudkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Salasatun. Ada tiga golongan manusia. La yukallimuhumullah. Allah tidak akan bicara kepada mereka. Wala yanzur ilaihim. Dan Allah tidak akan melihat mereka. Yaumul qiyamah, di hari kiamat kelak. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Walahum adzabun alimun, dan bagi mereka azab yang begitu pedih, yang sangat menyedihkan, yang sangat dahsyat. Ada berapa di sini disebutkan? 4. Yang pertama, Allah tidak akan bicara kepada mereka. Allah tidak akan melihat mereka. Yani bahasa kitanya, dibiarkan dan Allah tidak berkenan menolongnya. Yang ketiga, wala yuzakkihim, Allah tidak memaafkannya. Tidak mau membersihkannya. Dia punya dosa, dia disiksa. Padahal Allah Azza wa Jalla menyatakan akan memaafkan walaupun dia belum bertobat. Jika Allah berkehendak memaafkan, dimaafkan. Dimaafkan. Yaghfiru liman yasha. Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki. Dan dia termasuk tidak dikehendaki untuk diampuni. Allah tidak berkenan memberikan maaf. Kamu dosanya apa saja, siksa sudah. Apa tidak ada ampunan? Tidak. Tidak ada yang dimaafkan? Tidak. Dosanya apa saja, silakan bakar dia. Hadirin yang dimuliakan. Apa saja itu dosanya? Kita baca kembali. Yang keempat, walahum adabun alimun, bagi mereka siksa yang begitu dahsyat. Yang pertama, al-musbilu. Hadirin muliakan, perhatikan. Dosa ini dosa besar. Al-musbilu, orang yang musbil, yakni orang yang kainnya melebihi mata kaki. Jangan dianggap remeh ini. Kadangkala ada di antara kita yang jubahnya sampai menutupi mata kaki. Kenapa eman-eman? Regane larang apa? Haram main? Itu orang main, Pak. Karena menutupi mata kaki, orang main itu. Harus diputus, dipotong. Nanti kamu akan menjadi bagus. Maka hati-hati dengan dosa ini, jangan dianggap sepele. Beberapa pemuda di antara thalabul ilmi menganggap itu sepele. Di pakaian yang sampai di mata kaki. Bahkan sampai melebihi mata kaki. Seakan-akan dosa ini remeh. Padahal dosa ini besar. Maka perhatikan kaum muslimin. Musbil disebutkan pertama dalam hadis ini. Nanti akan kita sampaikan tentang isbal, hadis yang lain disebutkan di sini. Yang kedua, al-mannanu, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Ini yang menjadi pembahasan di malam ini. Pada dosa yang ke-40 ini. Al-Mannan. Yang ketiga, wal-munfiku sil'atahu bil-halifil kadhibi. Orang yang menjual dagangannya dengan sumpah yang bohong. Sumpah yang palsu, sumpah dusta. Menjual dagangan disertai dengan sumpah-sumpah, demi Allah, ini dagangannya baik, demi Allah, ini harganya sekian, demi Allah. Dia bermudah-mudahan dengan sumpah dalam dagangannya. Ditanyakan hal ini kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz, apakah boleh seorang menjual dagangannya dengan sumpah? Belum merinci. Kalau memang dia benar dalam sumpahnya, sumpah yang sadiq, sumpah yang benar, maka boleh. Tetapi la tukthir, kata Syekh, jangan engkau memperbanyak sumpah dalam dagang, walaupun itu benar. Karena kebanyakan orang ketika dagang disertai dengan sumpah-sumpah yang banyak, mengakibatkan jatuh pada dusta, tercela. Akan meringankan kewibawaan sumpah dengan nama Allah, demi Allah, demi Allah, ini perkara yang besar. Wahfadu aimanakum, jaga sumpah-sumpah kalian. Wong dagang cilok dengan sumpah, ini cilok demi Allah. Cilok demi Allah, cilok pak, hati dicolok. Tidak perlu dengan sumpah, orang sudah tahu itu cilok. Ya. Demi Allah, ini harganya 500 perak, 500 perak demi Allah pak. Berdagang dengan memperbanyak demi Allah, merendahkan kadar nilai sumpah. Kalau orang sudah terbiasa dengan menyebutkan sumpah, suatu hari ketika perkara penting dia sumpah, tidak dianggap pak, wah biasa sumpah-sumpah. Tidak dianggap. Karena itu berhati-hatilah. Termasuk yang mendapatkan ancaman empat hal ini, orang yang jualan dengan banyak-banyak bersumpah, hati-hati. Walaupun itu benar, sumpahmu jujur. Syekh bin Baz mengatakan, jangan kau latuk sirbih, jangan kau memperbanyak sumpah. Allah memerintahkan untuk kita menjaga kehormatan sumpah-sumpah itu. Bisa difahami hadirin? Tapi ini bukan pembahasan kita, ini pembahasan dalam hadis ini. Yang menjadi pembahasan kita adalah al-mannan. Orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Bukan hanya sekedar membatalkan pahala yang telah lalu. Tetapi berakibat empat ini dia derita. Allah tidak akan bicara kepadanya. Allah tidak akan memaafkannya. Allah tidak akan melihatnya. Melihatnya pun tidak. Allah tidak akan berkenan mensucikan dosanya. Allah tidak berkenan memaafkannya dan bagi dia azab yang sangat dahsyat. Dosa ini wahai kaum muslimin bukan dosa mengkafirkan pelakunya. Ini bukan dosa kekafiran. Yang diancam dengan ini seorang yang muslim, ahlu tauhid. Bahkan dia adalah ahlu sunnah. Loh, apa ahlu sunnah? Iya, karena sedekahnya diterima, itu menunjukkan dia di atas sunnah. Kalau dia di atas bid'ah ditolak, Pak. Dan itu hati-hatilah. Jangan macam-macam mengatakan sa'alu sunnah. Mana mungkin disiksa. Loh, siapa kamu memang mengatakan kalimat itu? Semua atas kehendak Allah. Insya'a azaba wa insya'a ghafara lahu. Allah itu apabila menghendaki, Allah akan mengazabnya. Apabila Allah menghendaki, maka Allah akan memaafkannya. Dan Allah kalau menghendakimu mengazab, maka diazab. Sebagaimana orang yang bangkrut. Siapa yang bangkrut itu? Orang yang dia mati membawa pahala sholat, sholatnya diterima. Dia mati dengan membawa pahala sedekah, sedekahnya diterima. Bisolatin wa zakatin wa siyamin, siyamnya diterima. Sholatnya diterima. Sholat sunahnya diterima. Pahalanya banyak. Tetapi dia mati juga membawa problem masalah dosa-dosa dengan manusia yang lain. Wa yatikut syatama hadha. Dia mati dengan membawa dosa. Dia pernah mencela si A. Wa qadhafa hadha. Dia telah menuduh si B. Wa safaka dama hadha, dia pernah mencucurkan darahnya si C. Wa akhadha mala hadha, dia pernah mengambil harta si D. Yani problem-problem dengan manusia yang begitu banyak. Padahal ibadahnya diterima loh. Berarti ketika sholat, zakat, puasa, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah. Karena itu diterima. Tapi dia akhlaknya jelek kepada orang lain. Omongannya kotor. Tukang mencela, tukang merendahkan, menghina. Apalagi kalau yang direndahkan, yang dihina itu adalah ahlul ilmi. Itu lebih besar lagi. Ya, maka berhati-hati. Jangan sampai kita jatuh pada itu. Pahalanya habis dimakan oleh dosa-dosanya. Begitu pula dalam hadis ini wa kaum muslimin. Orang itu ketika bersedekah diterima sedekahnya, namun dia kemudian mengungkit-ungkit, maka hapus pahala sedekahnya dan dia mendapatkan 4 ancaman ini. Mari kita perhatikan yang seperti ini wa kaum muslimin. Jangan pernah kita mengatakan kebaikan-kebaikan kita. Apalagi dalam perkara dakwah. Apalagi dalam perkara mendidik. Jangan kau ungkit-ungkit. Maknanya jangan pernah ada mengatakan jasaku besar bagi dakwah ini. Siapa kamu? Kamu bisa melakukan kebaikan karena taufik minallah. Kalau bukan taufik minallah, enggak akan mungkin kamu bisa. Itu tesir minallah, kemudian dari Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kepada Allah, Allah mudahkan untuk melakukan ini dan itu. Kamu diberi kemampuan ini dan itu, bersyukur. Jangan kemudian takjub, bangga diri. Saya orang terdepan, paling senior. Semua tergantung denganku. Lah siapa kamu? Jangan sampai itu terjadi. Maka ketika kita bisa beramal saleh, bersyukurlah kepada Allah. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mungkin bisa melakukan ini dan itu. Jangan pernah mengatakan dan menyombongkan diri, ini semua adalah karenaku. Jangan. Ini semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Laulallah, kalau bukan karena Allah, kita tidak bisa berbuat apapun. Wahakadha qaum muslimin. Bisa difahami hadirin? Ya. Kemudian beliau, Al-Imam Adz-Dzahabi, menyebutkan tentang dosa isbal. Dosa musbil itu ada 2 pembahasan. Hadirin kaum muslimin, al-musbil itu ada 2 jenis. Jenis yang pertama dengan ancaman nar. Dia sombong atau tidak sombong, diancam dengan nar. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, "Ma asfala minal izari minal ka'bain fa fin nar." Apa saja yang lebih rendah dari mata kaki, dari kain, maka di dalam neraka. Kain itu bisa sarung, bisa jubah, bisa imamah, bisa celana, dari atas ke bawah. Sombong atau tidak sombong? Semata melebihi mata kaki, ancamannya finar. Dan definisi dosa besar adalah satu dosa yang disebutkan finar. Itu dosa besar. Betapa banyak orang yang musbil di hari-hari ini. Banyak tidak, Pak? Banyak. Dalam keadaan mereka merasa itu bukan dosa, lah urusan celana di bawah mata kaki kok diributkan. Menganggap sepele dosa itu. Ada yang mengatakan, katok-katok kuikih, orang urusan kowe. Yang ngono, dosa yang kok kuat dewek. Hadirin yang menakan, kita hanya menyampaikan hadis. Hadis ini peringatan, ad-dinu nasihah, agama ini nasihat. Di antara nasihatnya mengingatkan supaya janganlah engkau bercelana, bersarung, berjubah melampaui dari mata kaki. Ini nasihat. Kamu mau menerima, kamu yang akan beruntung. Kamu menolak, kamu yang akan rugi. Bukan kami. Kami menyampaikan hanya semata berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Anda mau melaksanakan, silakan. Yang penting ilmu ini berkewajiban saya sampaikan, selesai. Ma asfala minal izari minal ka'bain fa finnar. Apapun yang lebih rendah dari dua mata kaki, minal izar, dari kain, fa finnar, maka itu di neraka. Sombong atau tidak sombong. Kadangkala ada orang mengatakan, itu kan kalau sombong. Kalau sombong dosanya, empat yang disebutkan tadi di atas. Kalau sombong mendapatkan empat yang disebutkan di atas. Man jarrau thawbahu huyala. Barang siapa yang menyeret kainnya. Yani musbil. Jarrau thawbahu, menyeret kainnya. Karena melebihi daripada mata kaki. Barang siapa yang menyeret kainnya melebihi dari mata kaki, maka lam yanduru ilaihi wa la yukallimuhu wa la yuzakkihi wa lahu adzabun alim. Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan bicara kepadanya, Allah tidak akan mensucikannya, dan baginya azab yang sangat dahsyat. Ini kalau sombong. Empat ancamannya. Kalau tidak sombong, finar, ancamannya dalam neraka. Jadi kalau mereka-mereka mengatakan, saya enggak sombong, finar. Langsung katakan seperti itu. Artinya kita mengancam sesuai dengan nas. Adapun engkau kemudian nanti akan bertobat satu saat, walhamdulillah. Tetapi hadis ini, hadis yang mengancam siapapun yang kayaknya di bawah mata kaki, finar. Dalam keadaan kita tidak memastikan seorang finar, tetapi kita membacakan hadis. Bisa difahami hadirin? Ya, karena kasihan orang-orang itu. Terbodohi, itu kan kalau sombong. Karena sombong itu kan di hati. Aku ras sombong kok. Wah. Sombong itu apa, Pak? Sombong itu ada kalanya diwujudkan dalam bentuk petantang petenteng, tinggi badan, tinggi badannya kekar, balung apa, balung besi, otot kawat, kulitnya apa, Pak? Kulitnya kulit lumpia, khasnya kan? Itu sombong diwujudkan dalam bentuk itu, namanya al-muhtal. Bahasa Arab itu ada mutakabbir, ada jawad, ada muhtal. Orang yang jalannya membusungkan dada karena merasa lebih daripada orang lain. Ini sombong diwujudkan dalam jalan. Ada orang yang sombong diwujudkan dalam ucapan. Ada sombong dalam bentuk lain. Yaitu apa? Menolak kebenaran. Itu sombong. Walaupun dengan bahasa yang santun. Niku leres, Pak. Saya niku, niku lo mboten remen. Niku sombong napa mboten, Pak? Hah? Loh, sombong di mana? Wong alus banget kok, Pak. Atau mungkin ada yang bisa lebih halus lagi? Walaupun bahasanya kromo inggil, tetap menolak al-haq itu adalah kesombongan. Kenapa dikatakan sombong? Karena kebenaran yang datang dari Allah, dia tolak. Sombong sekali siapa kamu? Firman Allah, sabda Rasul ditolak. Wah, kemaki banget kamu. Ngerti kemaki? Gembelengan banget kamu. Berani menolak firman Allah, sombong sekali kamu. Orang yang menolak hadis Nabi, ma asfala minal izari minal ka'bain fa finnar, apa saja yang di bawah mata kaki maka di neraka. Kalau dia tolak hadis ini, itulah kesombongan. Sehingga janganlah kita tertipu sama orang itu kalau sombong. Kalau enggak apa-apa katanya. Sehingga mereka bersorak-sorai dengan fatwa itu. Saya enggak sombong kok, saya enggak sombong. Sombong itu kan dalam hati. Gimana kamu tahu saya sombong? Wong itu dalam hati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sombong Anda diancam dengan 4. Kalau Anda tidak sombong diancam dengan finnar. Tentunya dua-duanya bukan yang kita lakukan. Yang kita lakukan adalah jangan sekali-kali celana kita, sarung kita, jubah kita di bawah mata kaki. Bagaimana kalau pas di mata kaki pertengahannya? Ya, yang namanya badan itu kalau lagi tegap kayak gini, pas di mata kaki. Tapi apa kayak gini terus namanya? Ya kesel pakai jubah. Supaya enggak muswil. Begitu dia turunkan bahunya dalam sholat, kesel. Isbal itu menutupi mata kaki. Di bawah mata kaki. Walaupun di sana ada dalil yang dibicarakan tentang sanadnya. Orang yang sholat dalam keadaan musbil, Allah tidak akan terima sholatnya. Innallaha la yakbalu sholatal musbil. Allah tidak akan menerima sholatnya orang yang musbil. Walaupun sekali lagi dalam sanadnya ada pembahasan. Tetapi kenapa kita nyerebet-nyerebet bahaya? Ada beberapa orang kalau mau sholat dilinting. Ada tidak, Bang? Nanti setelah sholat, culna maning. Cubrek, ngerti cubrek? Kasihan. Orang ingin baik, tetapi gurunya salah mendidiknya. Itu kan karena salah guru. Sehingga dia dihibur. Kalau sholat tok baik dilinting. Baru gue culna maning. Orang apa-apa selama tidak sombong, orang apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Ilmu yang salah akibat guru yang salah mengakibatkan amalan yang salah. Berhati-hatilah, jangan berguru dengan orang-orang yang seperti itu. Anda akan rugi dunia akhirat. Hadirin yang mulakan, sehingga berhati-hatilah. Qala Imam Dzahabi wal musbil huwa alladhi yasbulu izarahu. Orang dikatakan musbil adalah orang yang menjulurkan kainnya. Izar itu kain. Aw thiyabahu atau thobnya. Thob itu pakaian. Kalau bahasa kita jubah. Pakaian yang sampai bawah itu jubah. Bahasa kitanya. Bahasanya thob. Kalau pakaian kita kemeja atau apa namanya itu, kemeja ya Pak ya? Pakaian atas, ya tidak sampai ke bawah. Tapi ini siap, jubah dari atas ke bawah. Seperti yang kita pakai ini. Au qamisahu atau gamis. Gamis juga menyerupai jubah. Au sarawilahu atau sirwal. Sirwal celana. Bahasa lainnya pantalun. Pantalon, celana juga. Ya. Hatta takuna ilal qadamin. Di bawah mata kaki sampai menyentuh punggung telapak kaki. Bagian bawahnya telapak kaki, bagian atasnya telapak kaki. Nah, kainnya itu sampai di bawah mata kaki nyentuh bagian itunya. Itu namanya isbal. Di bawah mata kaki. Sesuai dengan dalil yang tadi disebutkan, ma asfala minal ka'bain, apa saja yang melebihi rendahnya dari mata kaki. Apa saja yang berbentuk kain. Kalau yang sepatu boot atau kaos kaki dari bawah ke atas itu tidak masalah. Karena bahasanya asfala, asfala itu lebih rendah, berarti dari atas ke bawah. Bisa dipahami hadirin? Nah, maka berhati-hatilah kaum muslimin, jangan sembarangan seperti ini. Imamah bagaimana? Imamah mungkinkah sampai mata kaki? Mungkin. Orang-orang yang ditokohkan itu kadangkala penampilannya itu macam-macam. Pakai jubah, pakai thob dalamnya, kemudian pakai jubah-jubah yang tidak ada benik tengahnya itu. Dari kain yang tipis sutra, kadangkala warnanya hitam, kadangkala coklat, kadangkala kuning. Kemudian dia masih memakai imamah. Imamahnya panjang banget sampai ke bawah. Imam besar. Bajunya kedodoran. Ya. Yang isbal jubahnya isbal. Saubnya isbal. Celananya isbal. Imamahnya isbal. Double-double. Tapi ditokohkan. Heran seperti itu. Orang jahil menokohkan orang jahil. Ya, wal'iyadu billah. Wa fil hadithi disebutkan dalam hadith lainnya. Wa fil hadithi aidan disebutkan dalam hadith yang lainnya. Thalathatun. Ada tiga golongan manusia. La yadkhuluna al-jannah. Tidak akan masuk surga. Mengerikan sekali ancamannya. Tidak akan masuk surga. Apakah dosa ini mengkafirkan pelakunya? Jawabannya tidak. Namun mengapa Nabi mengatakan tidak akan masuk surga? Ini sebagai ancaman yang dahsyat. Agar setiap orang takut dengan dosa ini. Walaupun tidak sampai mengkafirkan pelakunya. Para ulama mengatakan. Dalam nusus al-wa'id. Nas-nas ancaman. Yujrama alaih. Baca dan terjemahkan sesuai yang tertera. Seperti kalimat. Lam yarih ra'ihatal jannah. Dia tidak akan mencium bau surga. Terjemahkan sesuai yang ada. Walaupun pelakunya tidak sampai apa? Kafir. Dalam rangka untuk menghardik. Dalam rangka untuk memperingatkan dengan peringatan yang dahsyat. La yadkhulunal jannah. Tiga golongan manusia tidak akan masuk surga. Siapa? Al-aquli walidayh. Yang pertama. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Hati-hati. Wahai manusia. Jangan pernah durhaka. Ancamannya dahsyat dan telah lewat pembahasan itu. Nah. Yang kedua setelah adzan. Ya. Tafadhalu adzan dulu, kita lanjutkan insyaallah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadirin yang dimuliakan, kita lanjutkan barang sejenak. Kita tambahkan keterangan. Qala an-nabi alaihi salatu wassalam salatatun, ada tiga golongan manusia. La yadkhulunal jannah, mereka tidak akan masuk dalam jannah. Yang pertama, al-aquli walidayh, durhaka kepada orang tua. Anak yang durhaka kepada orang tuanya. Wal mudminul khamr, yang kedua, orang yang candu khamr. Yang ketiga, wal mannanu, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Alangkah besarnya berarti ancaman terhadap orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Memberi itu adalah kebaikan. Tapi kalau engkau berniat mengungkit-ungkitnya, itu kejahatan. Kejahatan terhadap dirimu sendiri dan kejahatan terhadap pihak yang kau bantu. Maka berhati-hatilah, membantu itu harapannya adalah ridho Allah. Membantu itu harapannya bantuan dari Allah. Ada pun pihak yang kita bantu, semoga bermanfaat baginya bantuan kita. Dah selesai. Urusan kita dengan dia selesai di situ. Bersyukur kepada Allah bisa membantu. Hah? Jangan engkau ungkit-ungkit itu karena diancam dengan hadis la yadkhulunal jannah. Tidak akan masuk surga. Hadirin yang dimuliakan, dosa yang disebutkan di sini diantaranya adalah al-mudminul khamr. Orang yang candu dengan khamr. Khamr definisinya adalah kullu ma yughattil aql. Segala sesuatu yang menyebabkan hilang akal. Khamr itu macam-macam jenisnya. Bisa yang yabisan kana au rutuban. Apakah khamr itu yang berbentuk cair atau khamr itu yang berbentuk padat? Padat itu macam-macam. Ada kala bentuknya bubuk, hubub. Bubuk atau hubub, hubub itu apa? Obat-obatan, pil atau tablet atau yang dihisap atau apapun itu. Kalau memiliki zat yukhamirul akal, menghilangkan akal, maka itu namanya khamar. Dan perlu kita tahu, benda-benda itu minumankah bentuknya, ataukah makanan, ataukah yang dihisap, ataukah yang dihirup, itu memiliki potensi kecanduan. Kalau sudah candu, terkena ancaman ini. Mudminul khamr. Karena itu berhati-hatilah. Jangan sekali-kali kita mendekatinya, mencoba-cobanya, karena ketagihan itu mengancammu. Yang bentuknya suntikan, yang bentuknya hirup, yang bentuknya minum, yang bentuknya dihisap, atau yang asap bentuknya, itu berkecanduan. Karena itu musuh negara, narkoba itu. Dan perlu kita tahu, kaum muslimin, walaupun orangnya di penjara, sifat kecanduannya akan terus ada pada dia. Illa man rahimah rabbuh, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah sehingga dia bisa bertobat. Tetapi qalilan ma hum, sangat sedikit sekali mereka. Karena itu beberapa negara seperti Saudi itu memberikan ancaman di pesawat kita kalau mau turun di Riyadh atau turun di Jeddah atau di mana saja, kadangkala diedarkan sari kertas atau ada pengumuman negara ini memberlakukan hukuman mati bagi siapa yang membawa narkoba, mengedarkan, menjual atau apapun, hukuman mati. Karena memang pelakunya tidak bisa dibiarkan, dia akan mengular terus. Mudminul khamr. Ancamannya kalau di dunia dibunuh, di akhirat la yadkhulunal jannah, tidak akan masuk surga. Sehingga kalau negara ini, Indonesia yang kita cintai ini, tidak memberlakukan mereka dibunuh, tetapi hanya sekedar dipenjara sekian tahun, penjara akan penuh dan padat oleh mereka. Dan betul sekarang ini penjara sudah berkali-kali lipat, kapasitasnya sudah over. Saya sering ke penjara, bolak-balik penjara, bukan sebagai napi. Penjara Purwokerto di selatan Masjid Agung itu dulu kapasitasnya 300, rutan itu 300, itu sudah kepenuhan, harus pindah membangun sekarang ini dengan kapasitas 1.500 orang. Kok nggak diperkecil pak, kenapa diperbesar? Karena orang yang rusak semakin tambah. Ngenteng-teng anggaran negara panggumpan panan tok. Lemu-lemu. mangan turu. Lah nek wedhus apa? Sapi bak sembelih. Wong. Ya. Umpan manan tok, taunan madang turu, madang turu. Na'udzubillah min dzalik. Setiap mereka, kebanyakan bukan setiap, keluar penjara masuk lagi. Bab yang sama, narkoba. Maka hadirin sekalian, pembahasan kita adalah tentang Al-Mannan. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang lainnya, An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, hadits ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Salasatun la yaqbalu Allahu minhum sarfan wala adlan. Ada tiga golongan manusia di mana Allah tidak akan menerima amalan kebaikan apapun dari mereka. Tidak akan diterima amalan apapun kebaikan dari mereka. Siapa mereka ini? Yang pertama, akun, anak yang durhaka kepada orang tua. Wamannanun, yang kedua, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Wamukadzibun bil qadari, dan orang yang tidak percaya dengan takdir. Dan insyaallah pada bab bulan yang akan datang, pembahasan tentang kewajiban beriman kepada takdir dan hukuman orang yang tidak percaya kepada takdir. Disebutkan dalam hadis ini yang dihasankan Syekh Al-Albani, tiga golongan ini hukumannya adalah apa? Tidak akan diterima kebaikannya apapun. Yang menjadi pembahasan kita adalah Al-Mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Dari awal kita sudah mendapati ancaman membatalkan sedekahnya. Yang kedua, ancaman tidak diajak bicara. Allah tidak akan bicara padanya. Tidak akan Allah melihatnya. Tidak akan disucikan. Dan bagi mereka azab yang dahsyat. Yang berikutnya adalah orang yang seperti itu, la yadkhulunal jannah, tidak akan masuk surga. Orang yang durhaka, orang yang mutminul khamr, candu khamr, dan mannan, mengungkit-ungkit pemberian. Dan kali ini dalam riwayat ini, ancamannya Allah tidak akan menerima kebaikan apapun darinya. Na'udzubillah min dzalik. Ini dosa sangat besar. Sampai Allah murka seperti itu, tidak akan diterima. Maka wahai kaum muslimin, marilah kita berhati-hati dari dosa yang satu ini. Jangan dianggap sepele ketika engkau mungkit-ungkit. Mungkit-ungkit wahai kaum muslimin, itu walaupun tidak dengan pihak yang kau bantu. Kamu jangan antum contohnya fulan begitu. Contoh jelek. Fulan membantu si A finansial, kebutuhan sandang pangan papanya. Satu hari sukses yang dibantu. Si A ini loh yang dibantu sukses. Dia mulai mungkit-mungkit bercerita. Walaupun bukan kepada pihak yang kau bantu, kepada pihak lain cerita. Wah, luar biasa sekarang dia sukses. Tahu enggak? Itu kan saya yang bantu. Nek urdaku lo sora kaya kaya ora. Walaupun tidak terdengar sampai ke telinga yang kau bantu, itu sudah bentuk mengungkit-ungkit. Dulu dia ketika sengsara, saya bantu dengan uang. Cerita kamu kepada orang lain. Ya jangan kamu, si fulan. Kalau contoh jelek, jangan kita ya pak ya. Kalau contoh baik, ya kita. Mimbab doa. Karena ini termasuk doa. Mungkin-mungkin. Tiba-tiba orang yang dulu engkau bantu lebih sukses darimu. Hasad kamu padanya. iri kamu dengannya, ya jangan kamu, orang lain. Saya salah lagi. Keceplosan ngomong. Yang pada ujungnya langsung, oh kamu itu sukses. Gak tahu ya, gak ingat dulu saya bantu. Lah langsung ke arah sana. Akhirnya manan wal adha. Mengungkit-ungkit dan menyakiti pihak yang disakiti. Yang kau beri. Ya bukan kau. Ya, lupa lagi. Hadirin sekalian, wa fihi aidan la yadkhulul jannah habbun wala bakhilun wala mannanun. Dalam sebuah riwayat Imam Tirmidzi menyebutkannya, namun hadis ini didhaifkan Syekh Al-Albani dalam Dhaiful Jami'. Kita terjemahkan sebagai tambahan saja. Tidak akan masuk surga orang yang khabbun. Siapa khabbun? Al-khabbu, Al-Imam Zahabi mengatakan, huwa dhul makri wal khadi'ati. Orang yang suka bikin makar dan tipu daya. Bikin makar dan tipu daya. Hati-hati. Jangan suka membuat apa? Makar. Ya. Zaman sekarang banyak orang yang membuat makar, tipu daya. Agak sangat mengerikan sekali. Wal mannan walladhi yu'ti syai'an aw yatasaddaq bihi thumma yamun bihi. Al mannan adalah orang yang memberi sesuatu kepada orang lain, atau dia bersedekah, bentuknya sedekah kepada orang lain, kemudian dia mengungkit-ungkit pemberian itu dengan menyebut-nyebutnya. Mengungkit-ungkit itu adalah bentuknya menyebut-nyebutnya. Walaupun tidak dalam bentuk menuntut. Aku taruh nuntut. Kau diwales ini kekemutan. Kebaikanku. Lah itu sama saja pak. Kadangkala bicaranya seperti itu. Saya tidak bermaksud minta balasan. Cuman saya ingatkan kamu. Kamu jangan sok. Dulu kan saya bantu kamu mbok. Saya sih gak minta bantuan sama kamu. Cuman kamu disebut-sebut kebaikanmu. Itu sama saja dan kadangkala terjatuhnya pada hal yang seperti itu. Saya gak ada tujuan menyakiti kok. Cuman saya ingatkan saja lah. Kamu itu baik. Sukses itu jangan kacang lupa apa? Kulitnya. Kulitnya sih siapa? Oh saya kulitnya. Wow. Hadirin menaikan. Waja'ani Nabi annahu qala. Kemudian beliau menyebutkan salah satu riwayat. Namun tidak disebutkan di sini tentang riwayat tersebut sahih atau dhaifnya. Al-Imam Dhabi menyebutkan, ja'a 'ani Nabi annahu qala, tersebut dalam sebuah riwayat Nabi menyebutkan, iyyakum wal manni bil ma'ruf. Hati-hati kalian dari mengungkit-ungkit kebaikan yang kamu telah lakukan. Ini umum. Coba lihat, kalau tadi kita menyebutkan mengungkit-ungkit kepada seseorang yang dibantu. Ini kadang ada ungkapan umum. Dia merasa berjasa, dia ungkit-ungkit jasanya. Yang trukah, tahu trukah Bapak? Hah? Trukah itu apa ya? Yang usaha kalau belum sukses namanya apa di sini? Bahasa kamnya trukah. Apa bahasa Indonesia-nya? Yang mengawali dakwah. Dulu itu belum banyak. Paling 5, 6, 7 orang. Jangan lupa kami-kami ini loh. Wah. Dia mungkin awal-awal. Kalian sih terakhir-terakhir. Dia mungkit-ungkit. Bukan ke person. Tapi keumuman. Ini pun jelek. Dan buruk. Yang dia inginkan dengan menyebut itu adalah supaya diseniorkan, disepuhkan, sanjung, oh dia orang yang awal-awal dalam dakwah, oh dia orang yang na'udzubillahi min dzalik. Itu adalah al-man bil ma'ruf, menyebut-nyebut kebaikan walaupun bukan person, terhadap orang yang kau bantu. Fa inna yubtil syukra, karena hal itu akan membatalkan kesyukuran. Wa yamhaqul ujra, dan akan menghilangkan pahala. Thumma tala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wajal, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti pihak yang diberi. Hadirin yang dimuliakan, para ulama zaman dulu mengingatkan, man manna bi ma'rufihi saqata min syukrihi. Barang siapa yang dia mengungkit-ungkit kebaikan-kebaikannya, maka dia telah menggugurkan syukurnya. Wa man a'jaba bi 'amalihi habita ajruhu. Barang siapa yang dia terkagum-kagum dengan amal kebaikannya, maka dia telah membatalkan pahalanya. Terkagum-kagum, dia merasa sebagai orang yang pertama-tama dalam dakwah. Terkagum-kagum, dirinya sebagai orang yang paling penting dalam pondok itu. Memang dia tidak mengungkit-ungkit, tapi kadang dia keceplosan ngomongnya. Mungkin yang dia inginkan adalah supaya orang itu menokohkannya dan mengagungkannya dan menuakannya dan menjadikannya sebagai pimpinan dan semua orang mengarah kepadanya. Maka dia bikin kalimat umum. Dulu di sini enggak ada siapa-siapa. Masih enggak ada siapa-siapa, siapa maksudnya? Di waktu itu ya, tanpa dia mengatakan vulgar, dirinya ternyata yang dimaukan. Hadirin mengatakan, engkau masya Allah orang yang pertama kali membawa dakwah. Bersyukurlah kepada Allah, pahalamu besar. Tapi yang seperti itu, kebaikan seperti itu, jangan kau sebut-sebut. Ini kan dalam rangka orang tahu, orang lain tahu tentang saya. Nah itu dia. Dalam rangkanya sudah riya. Dalam rangkanya supaya orang menguwongke. Ngerti menguwongke? Menjadikan dia sebagai tokoh begitu. Karena gara-gara dia tersinggung sama ikhwan yang baru kemarin. Siapa dia tuh? Mereka ngaji wingi pecicilan kabi aku. Ikhwan yang baru ngaji gak tahu bahwa engkau adalah orang yang awal-awal. Kamu pasang badan, oh berani teman sama saya. Walah papak, ingat-ingat. Jangan engkau batalkan kebaikanmu dengan engkau mengungkit-ungkit seperti itu. Jasamu, kebaikanmu, masya Allah. Allah akan memberikan pahala. Tapi kalau engkau mengungkitnya, hancur pahalamu. Ini ada burung batat. Apa lafad? Hadirin memakan. Sepertinya ini sudah malam. Ya. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bisa difahami dan memberikan perhatian bagi kita agar jangan sampai lisan-lisan kita mengungkit-ungkit atau menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan Allah menerima semua kebaikan kita. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.